عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pemirsa TV Media Sunnah TV Aceh dan mengikuti kajian ini di Fansback Aceh Tafaqquh Fiddin, demikian pula ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati yang mengikuti kajian ini di media Zoom, barakallahu fikum. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di media kita ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahinya untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Dan insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan memasuki pembatal Islam yang ketiga. Tentunya salat beriring salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى الإمام المجدد. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. Pembatal Islam yang ketiga adalah orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, atau sekedar diragu tentang kekufuran mereka yang telah dikafirkan oleh Allah, atau dia membenarkan agama mereka, dia membenarkan agama mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Ini merupakan pembatal Islam yang ketiga dalam kitab ini. Dan ini perlu kita ketahui dan kita tanamkan pada anak keturunan kita bahwa merupakan prinsip dan prinsip yang sangat dasar dan landasan yang sangat kuat di dalam Islam yang harus dijaga oleh setiap Muslim dan Muslimah adalah dia berkeyakinan bahwa orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dengan jelas dan gamblang di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh ragu bahwa mereka kafir, bahwa mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak mengkafirkan mereka atau ragu akan kekafiran mereka, lebih dari itu dia membenarkan jalan mereka, ini adalah pembatal Islam menurut kesepakatan para ulama. Naam. Karena Islam dibangun di atas dua landasan utama yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama kata para ulama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala semata, tiada sekutu baginya, dan menyuruh manusia kepadanya serta membangun loyal di atasnya dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Landasan dan yang kedua adalah peringatan dari perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dan membangun al-bara, sikap tegas, sikap permusuhan dan pengkafiran terhadap orang yang melakukan syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi wal Nasara dan kaum musyrikin yang menyembah selain Allah Jalla wa'ala, yang memalikan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala satu ataukah lebih dari ibadah-ibadah yang ada, mereka adalah penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka seburuk-buruk ciptaan Allah Jalla wa'ala di bawah kolong langit. Dan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang lainnya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri, mengingkari, berlepas diri dari setiap ibadah yang diberikan kepada selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa harta seseorang haram dirampas dan darahnya haram untuk ditumpahkan tatkala dia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan mengkufuri seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Yang mencakup mengkufuri dan mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah dan berlepas diri dari mereka serta dari apa yang mereka palingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala dari ibadah yang ada. Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Sa'idi dalam fatwa beliau Al-Majmu'at Al-Kamilah Lil-Mu'alafat Al-Sa'idi, beliau menyatakan, "Kullu man hakama syar'u bitakfirihi fa'innahu yajibu takfiruh." Setiap orang yang agama Islam, Al-Quran dan Hadis telah menetapkan hukum kafir kepadanya, seperti ahlul kitab, Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin, maka wajib orang tersebut dikafirkan karena Allah yang telah mengkafirkannya. Wa man lam yukaffir man kaffarahu Allah wa rasuluhu fa huwa kafirun mukadzibun lillahi wa li rasulih. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti al-Yahud wa Nasara dan kaum musyrikin, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Allah dan telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal ini idza thabata 'indahu kufruhu bidalilin syar'i. Apabila ya, telah tetap di sisinya akan kekufuran orang tersebut dengan dalil syar'i, bukan sekedar kata orang. Memang dia sudah mengetahui tentang kekufuran suatu kaum dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tetap tidak mau mengkafirkan mereka, bahkan meragukan mereka, lebih dari itu membenarkan jalan mereka, maka orang yang seperti ini batal Islamnya menurut kesepakatan para ulama. Berbeda dengan orang yang jahil, ya, karena jauh dari ilmu agama, jauh dari negeri Islam, ya, jauh dari orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, sehingga dia tidak mengkafirkan atau meragukan kekafiran orang-orang yang mestinya dia kafirkan, ya, karena kejahilan. Nah, karena kejahilan atau suatu syubhat yang sampai kepadanya. Nah, sehingga ketika syubhat tersebut dikupas dan disampaikan kepadanya, maka dia akan meyakini akan kekufuran mereka. Nah, tentunya orang yang seperti ini tidak sama hukumnya. Yang kedua, kata para ulama, bahwa tidak masuk ke dalam pembahasan ini adalah hal-hal yang para ulama terjadi kesilangan pendapat di kalangan mereka tentang kekufurannya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan salat, apakah dia kafir ataukah tidak? Terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama. Maka tidak masuk ke dalam bab ini orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak salat adalah batal Islam. Tidak, tidak boleh dikatakan demikian. Kenapa? Karena itu permasalahan yang terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama yang bagi sebagian orang dalilnya tidak jelas dan gamblang. Ya, maka kita tidak boleh menyatakan orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat adalah kafir. Ya. Kenapa? Karena ini permasalahan yang bukan wadih, ya, terjadi kesalahan pendapat di kalangan para ulama. Nah. Oleh karenanya kata al-allama al-muhaqqiq Abdul Latif bin Abdul Rahman, kata beliau, "Al-mukhalafatu fil masail al-ijtihadiyyah allati qad yakhfa al-hukm fiha 'ala katsirin min an-nas la taqtadhi." Kenapa? Enggak ada suara. Baik. Di Zoom, enggak ada suara katanya di Zoom. Sekarang sudah cek. Baik. Naam. Qala kesilangan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang terkadang hukumnya tersamarkan atas sebagian orang, ini tidak mengharuskan pengkufuran dan pemfasikan. Artinya, orang yang bertentangan dengan kita dalam hal tersebut tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh difasikkan. Nih, contohnya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ini hal yang terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama. Ya, maka tidak boleh orang yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya, dikatakan dia kafir. Karena ini masalah ijtihadi ya. Naam. Kemudian kata beliau, waqad yakunul hukmu fiha qat'iyan jaliyan 'inda ba'dhin nas. Walaupun terkadang hukumnya gamblang dan jelas bagi sebagian orang. Wa 'inda akharin yakunu fiha mushtabihan khafiyan. Akan tetapi tersamarkan hukum tersebut bagi yang lainnya. Wallahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Jalla wa'ala tidak membebankan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baginya, ya, tidak jelas kekufuran orang yang meninggalkan salat. Karena dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Maka orang yang seperti ini tidak boleh kita katakan, ya, kafir. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam pembatal Islam yang ketiga ini. Karena ini maksud dengan pembatal Islam yang ketiga ini, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas sudah dikafirkan. Ada nas khusus dari Al-Quran dan Hadis bahwa orang tersebut, kelompok tersebut kafir, seperti Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin. Nah, jelas dan gamblang tentang kekufurannya. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di atas tadi telah kita ketahui beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembatal Islam yang ketiga ini, bahwa tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, atau meragukan kekafiran orang yang dikafirkan oleh Allah, atau membenarkan jalan mereka adalah pembatal Islam. Orang yang seperti ini batal Islamnya, dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Dalil-dalilnya telah kita simak di atas, ya. Dan berikut ini beberapa ucapan para ulama yang menegaskan adanya ijma', kesepakatan ulama Islam dalam hal ini. Di antaranya adalah ucapan Qadhi Ayyaz, seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitab beli Asy-Syifa halaman atau jilid kedua halaman 281. Kata beliau, wa qama al-ijma'u ala kufri man lam yukaffir ahadan min al-yahudi wan nasara. Seluruh ulama Islam telah sepakat kafirnya orang yang tidak mengkafirkan seseorang dari Yahudi dan Nasara. Ya, ini bukan wara', ya. Ini pembatal Islam. Ya. Ini bukan sikap rasa takut kepada Allah, bukan sikap kehati-hatian tatkala seseorang tidak mau mengkafirkan Yahudi, Nasara, kaum musyrikin atau orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan alasan saya ingin menjaga mulut saya, ya, saya takut kepada Allah. Itu justru pembatal Islam menurut kesepakatan para ulama. Kata beliau, wa qama al-ijma'u ala kufri man lam yukaffir ahadan min al-yahudi wan nasara. Telah ada ijma', kesepakatan para ulama Islam dari seluruh mazhab, dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan empat imam mazhab tentang kafirnya orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasara. Wa kullu man faraqa dinal Islam. Dia juga tidak mau mengkafirkan setiap orang yang menganut selain agama Islam. Seperti agama Baha'i. Baha'i bukan agama Islam. Ya, bukan bagian dari Islam, tidak dari jauh dan bukan dari dekat. Nah, Majusi, ya, ataukah agama-agama lain selain agama Islam? Awwaqafa fi takfirihim aw syak. Atau dia tidak mau mengkafirkan mereka. Ya, dia tidak mengatakan mereka Muslim, tidak juga mau mengatakan mereka kafir. Tawakuf. Ya, bersikap ya tengah-tengah. Aushak atau lebih lebih rendah dari itu, dia ragu. Ya. Dia ragu akan kekafiran mereka. Orang yang seperti ini batal Islamnya menurut kesepakatan seluruh ulama Islam dari zaman salaf maupun khalaf. Ini kata Qadhi Iyadh, seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang ucapan beliau seringkali dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Fatawa jilid ke-27 halaman 464, beliau menyatakan, وَمَنْ لَمْ يُقِرْ بِأَنَّ بَعْدَ مَا بَعَثِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَنْ يَكُونَ مُسْلِمٌ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. Barang siapa yang tidak meyakini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dia tidak punya keyakinan bahwa tidak ada seorang pun dikatakan muslim, dikatakan mukmin kecuali orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau secara lahirnya, secara amalan, secara internal dan eksternalnya, maka dia bukan muslim ya. Walaupun dia mengucapkan dua syahadat, walaupun dia salat lima waktu, tetapi dia ya, tidak meyakini bahwa orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahwa orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad adalah kafir. Dia tidak tidak meyakininya. Justru menyatakan mereka baik. Justru mereka, dia menyatakan mereka juga akan masuk surga walaupun enggak ikut Nabi Muhammad. Orang yang seperti ini dia bukan muslim. Nah, kenapa? Karena ini akidah yang harus ada pada dirinya. Seorang muslim harus berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, maka siapa saja yang tidak beriman kepada beliau dan tidak mengikuti beliau, dia tidak dikatakan muslim, dia dikatakan kafir, dan kalau dia mati belum bertobat darinya, juga belum ikut Nabi Muhammad sallallahu, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan dia sebagai penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Banyak ayat dari Al-Quranul Karim yang telah menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun. Juga firman Allah Jalla wa'ala, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal yahud dan kaum musyrikin, mereka dari penghuni neraka Allah dan kekal selam di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka sejelek-jelek makhluk yang ada di bawah kolong langit. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi bi yadihi, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mengetahui, telah mendengar aku diutus, tetapi dia tidak beriman kepadaku kecuali dia dari penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata beliau, وَمَنْ لَمْ يُحَرِّمْ أَتَّدَيُّنَا بَعْدَ مَبَعَثِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ بَلْ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ وَيُبَغِضْهُمْ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Dan barang siapa yang tidak berkeyakinan, yang tidak mengharamkan beragama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan agama Yahudi dan Nasara, bahkan dia tidak mengkafirkan mereka dan tidak murka kepada mereka, maka dia tidak muslim, dia bukan seorang muslim menurut kesepakatan kaum muslimin. Nah, karena ini perkara akidah, perkara akidah tidak boleh masuk keraguan di dalamnya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, kemudian mereka tidak memiliki keraguan. Ini akidah, pondasi ya, yang harus kuat dan kokoh di hati setiap muslim, bahwa setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Jalla wa'ala sebagai Rasul dan Nabinya, maka barang siapa yang tidak beriman kepada beliau dan tidak mengikuti beliau secara zahir dan batin, dia kafir bukan muslim. Yang kedua, kita harus yakin, ya, seyakin-yakinnya bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Ala sebagai nabi dan rasulnya, tidak boleh seseorang beragama kecuali dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka barang siapa yang tidak berkeyakinan demikian, dia ragu, dia tidak yakin akan kafirnya orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haramnya beragama dengan selain agama beliau, ya, seperti agama Yahudi, Nasara dan yang lainnya, ya, serta tidak murka kepada mereka, ya, dia bukan muslim. Walaupun dia memperlihatkan syiar-syiar Islam pada lisan, perbuatan dan pakaiannya, bittifaqil muslimin, ini menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Abaqin mengatakan sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, kata beliau, ajma'ul muslimuna ala kufri man lam yukaffir al-yahud wan-nasara aw syakka fi kufrihim. Seluruh kaum muslimin dari masa para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelah mereka, semua mereka sepakat bahwa orang yang tidak mengkafirkan Yahudi atau Nasara atau meragukan kekufuran mereka, dia kafir, dia bukan muslim, ya. Walaupun dia mengucapkan dua syahadat, walaupun dia salat lima waktu, ya. Karena dia telah melakukan pembatalnya, sebagaimana ada orang yang salat, ya, syarat-syarat salat sudah dia lakukan, rukun salat sudah, wajibat salat sudah, sunnah salat sudah, tapi dia melakukan pembatal Islam, pembatal salat. Dalam salat dia ngobrol, dalam salat dia ketawa ketiwi, ya, atau dia melakukan pembatal salat yang lainnya, maka kita katakan dia enggak salat, ya, dia bukan orang yang salat. Walaupun dia takbir, dia ruku, dia sujud. Kenapa? Karena dia telah melakukan pembatal salat. Sebagai demikian pula orang yang Islam, dia tidak lagi dikatakan Islam walaupun dia merasa di atasnya dan mengaku di atasnya apabila dia telah melakukan pembatalnya dan belum bertobat darinya. Tentunya yang kita bahas ini adalah kaidah umum, bukan sedang membahas tentang individu manusia dan bukan sedang menunjuki batang hidung individu manusia. Ini hal yang perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Berikut ini beberapa contoh kekufuran yang kita tidak boleh ragu bahwa orang yang melakukannya kafir. Dan yang tidak mengkafirkan orang tersebut, dia dikatakan kafir dan batal Islamnya, adalah orang yang menganggap Ali sebagai Tuhan, seperti keyakinannya Syiah Rafidah, Syiah Sabaiyah, Al-Itsnai Asyariyah, ya. Maka tidak diragukan kekufuran orang yang seperti ini, ya. Contoh yang lain yang lebih jelas dari itu yang telah kita sebutkan tadi adalah orang yang tidak mau mengkafirkan Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin, batal Islamnya. Atau dia meragukan bahwa Yahudi, Nasara, kaum musyrikin dan orang-orang yang beragama dengan selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kafir yang kekal dalam neraka Allah Jalla wa Ala selama-lamanya, ya, juga kufur walaupun dia salat lima waktu. Naam. Ini menerangkan kepada kita bahwa perkara akidah perkara yang penting untuk dikaji dan dipelajari jamaah yang dimuliakan Allah. Terkadang kita sedih melihat sebagian khatib-khatib Jumat, ya, menyampaikan hal-hal yang bertentangan, ya, dengan hal ini, dengan prinsip dasar dalam agama Islam. Ucapan-ucapan itu merupakan pembatal Islam. Dan mereka mengira dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung pembatalan Islamnya tersebut sebagai rasa takut dia kepada Allah, sebagai sikap wara' dia dan sebagai bentuk akhlakul karimah dari dirinya, ya, sebagai mereka secara terang-terangan menyatakan saya enggak mau mengkafirkan orang Yahudi dan Nasara, yang kafir itu adalah koruptor, yang kafir itu adalah yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu yang kafir. La haula wala quwata illa billah. Lihat tanaqud, kontradiksi. Saya pernah mendengar langsung, ya, khutbah Jumat yang seperti ini, ya, satu atau dua bulan yang lalu di atas mimbar Jumat, seorang khatib menyatakan menurut saya yang kafir itu bukan seperti Yahudi, Nasara atau orang-orang yang di luar Islam. Menurut saya yang kafir itu adalah, oh, dia orang yang sholat tapi dia korupsi, dia melanggar rambu-rambu lalu lintas, dia tidak memberikan keamanan untuk tetangganya. Ya, subhanallah. Dia bersikap hikmah ya terhadap orang kafir, tetapi bersikap ekstrem terhadap saudara muslimnya. Dia merasa dirinya telah hikmah dan bersikap lemah lembut dengan tidak mau mengkafirkan Yahudi, Nasara, kaum musyrikin yang dikafirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, tetapi dia lantang dan berani ya, serta bermudah-mudahan mengkafirkan orang-orang yang telah dikatakan beriman muslim oleh Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang yang mengucapkan dua syahadat, salat lima waktu, ya, dikafirkan olehnya hanya karena melanggar rambu-rambu lalu lintas atau korupsi. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, benarnya ucapan sebagian ulama salaf, man khalafa sunnah tanaqadh, barang siapa yang tidak mengikuti jalan para salaf, para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, pasti kontradiktif orangnya. Orangnya pasti kontradiktif, pasti banyak kontradiksi pada ucapan-ucapannya. Nah, bahkan sebagian orang ada yang melarang, bukan sekedar tidak mau mengkafirkan Yahudi ahlul kitab, bahkan melarang. Padahal di dalam Islam tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah seperti Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin, batal Islamnya. Demikian pula orang yang tidak mau yang meragukan kekafiran mereka atau membenarkan agama mereka. Ayat dan hadis dalam hal ini sangatlah jelas dan gamblang, dan sebagiannya telah kita simak di atas tadi. Maka sekali lagi, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Perkara akidah, pembahasan akidah adalah pembahasan yang sangat urgen untuk kita pelajari dan kita ajarkan kepada kaum muslimin, dan terkhusus kepada anggota keluarga kita serta anak keturunan kita. Karena ibadah yang banyak itu akan sirna dan akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala apabila seseorang jatuh ke dalam pembatal Islam dan dia mati belum bertobat darinya. Tiada arti dari dua syahadat yang dia ucapkan, dia salat lima waktu, dia zakat, dia ahli puasa, wajib puasa sunnah, umrah, ahli baca Al-Quran, bagus akhlaknya, berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi akidahnya seperti ini. Tidak mau mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya? Ragu tentang kekafiran Yahudi, Nasara, dan kaum musyrikin. Atau bahkan membenarkan jalan mereka. Bahkan sebagian mereka dengan gamblang mengatakan bahwa Yahudi, Nasara atau selain orang-orang yang berada di luar Islam, kalau mereka ikhlas dalam berbuat baik, mereka juga akan masuk syurga. Sebagian mereka berkata demikian dan dia berjubah, dan di atas mimbar Jumat. Ini kan aneh ya. Ini orang-orang yang sudah terpapar ya, filsafat Yunani, ilmu kalam. Nah, kaum orientalis rata-rata demikian pemahamannya. Nah, karena memang akidah itu tidak akan pernah benar. Akidah seseorang tidak akan pernah benar, tidak akan pernah lurus dan betul, kecuali dasarnya adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan seseorang keluar dari jalur ini, pasti dia akan sesat. Akan jatuh ke dalam ya, pembatal-pembatal Islam atau dalam penyimpangan-penyimpangan yang tidak membatalkan Islamnya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan jauh hari sebelum beliau wafat, la yazighu anha illa halik. Tiada yang keluar dari jalan yang telah aku tinggalkan ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya, illa halik, kecuali pasti dia akan binasa. Dia akan sesat. Bahkan bisa batal Islamnya, tergantung penyelisihan, kadar penyelisihan yang dia lakukan terhadap Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, demikian juga kita tidak boleh ragu tentang murtad dan kafirnya orang yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengkafirkan para sahabatnya, yang mengkafirkan istri-istrinya. Nah, barang siapa yang meragukan kekafiran orang yang mencela Nabi, yang mencela istri-istri beliau dan mencela sahabat-sahabat, mencaci, mengkafirkan sahabat-sahabat beliau, ya, batal Islamnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bagaimana dalam fatwa beliau, fatwa Syekh jilid ketiga halaman 18 dan 19, kata beliau, man ankara kufra al-yahudi wan nasara alladziina lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kadzdzabu faqad kadzdzaba Allah wa 'azza wa jalla wa takdzibu Allah kufr wa man syakka fi kufrihim fala syakka fi kufrihi hu. Barang siapa yang mengingkari kekufuran Yahudi dan Nasara, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan beliau, ya, dan ini ada di masa di hari-hari ini jemaah, bahkan juga dari zaman dahulu, di zaman para ulama kita terdahulu sudah mulai ada orang-orang yang seperti ini, seperti kaum Murji'ah, Jabriyah, Mu'tazilah, atau yang keluar, ya, atau ya neo mereka, seperti sekarang kaum liberal yang menyatakan, ya, Yahudi Nasara adalah saudara-saudara kita, kaum musyrikin mereka tidak boleh kita katakan kafir. Kalau mereka berbuat baik dengan ikhlas, mereka juga akan masuk syurga. Mereka semua juga akan masuk syurga, bukan hanya kita saja, umat Nabi Muhammad. Kata beliau, orang yang tidak mengingkari kekufuran Yahudi dan Nasara, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan beliau, sejatinya dia telah mendustakan Allah. Kenapa? Karena dalam banyak ayat Al-Quran Allah menerangkan bahwa Yahudi, Nasara, kaum musyrikin yang tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada beliau, adalah orang-orang kafir. Seperti firman Allah, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah wa takdzibullahi kufur. Dan mendustakan Allah adalah sebuah kekufuran. Wa man syakka fi kufrin fala syakka fi kufrihi hu. Dan barang siapa yang ragu akan kekufuran Yahudi, Nasara, kaum musyrikin yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan beliau, maka tidak diragukan akan kekufuran orang ini yang meragukan kekufuran Yahudi dan Nasara. Ini perkara penting jemaah yang dimuliakan Allah. Iyadan billah, yang sampai kita punya anak yang masya Allah, ya ahli salat wajib, ahli salat sunnah, ahli puasa, ahli zakat, ya ahli haji, ahli umrah, akhlaknya luar biasa, birwalidin luar biasa, tapi akidahnya seperti ini. Na'udzubillah min dalik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dengan ini kita mengetahui bahwa merupakan pembatal Islam adalah tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, meragukan akan kekafiran orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, atau membenarkan jalan mereka seperti Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin. Ayat dan hadis serta ucapan para ulama Islam yang menegaskan hal ini telah kita ketahui di atas. Namun perlu diketahui beberapa hal. Kendati demikian, akan tetapi seseorang harus memahami beberapa hal. Yang pertama, dan ini telah kita sebutkan tadi di awal pembahasan, adalah dalam hal yang memang jelas-jelas Allah dan Rasulnya mengkafirkan pelakunya, ya, bukan dalam hal-hal permasalahan-permasalahan yang para ulama berselisih pendapat dalam hal itu, ya, seperti kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang kafir tidaknya orang yang meninggalkan salat. Maka jangan seorang datang kemudian menyatakan kafir orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak salat lah, karena itu masail ijtihadi. Atau ada hal-hal yang memang ulama sepakat pelakunya kafir dan murtad, akan tetapi orang ini tidak mengkafirkan pelaku tersebut karena ada syubhat di kepalanya, belum sampai kepadanya dalil dari Al-Quran dan hadis, yeah. Atau karena ada suatu syubhat, yeah. Maka kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu kepadanya dan melepaskan syubhat tersebut, yeah. Oleh karena yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, anna ba'd hadhihi as-suwar allati sabaqa dhikruha wa hiya wa in kana zahiratan thabitatan bin-nass wal ijma'. Beberapa bentuk pembatal Islam yang telah kita sebutkan sebagiannya, ya, di atas, walaupun itu adalah pembatal Islam yang sangat jelas dengan dalil yang gamblang dari Al-Qur'an dan hadis dan kesepakatan para ulama, yaitu kafirnya orang yang mencela Nabi SAW, mencela Nabi, ya, mengkafirkan kepada sahabatnya, ya, menuhankan Ali. Akan tetapi kata beliau, lakin qad takhfa ala ba'dinnas, akan tetapi terkadang tersamarkan bagi sebagian manusia. Fabaadun nas, sebagian manusia, natijatu jahlihi wa bu'dihi an kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam qad yajhal anna al-fi'la aw al-qawla al-fulani kufrun sarih. Karena jauhnya dia atau karena kebodohan dan jauhnya dia dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang dia tidak tahu bahwa perbuatan atau ucapan tersebut adalah kekufuran yang nyata. Wa in kana huwa thabitan fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, walaupun pembatal Islam tersebut jelas dan gamblang di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tetapi karena kebodohannya dia dan jauhnya dia dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan ada sebagian tempat, satu kampung, mereka enggak salat tapi mereka mengaku muslim, mereka mengucapkan wa syahadat. Yang mereka tahu dari Islam adalah perayaan Maulid, ya, kemudian Isra Mi'raj. Tapi di kampung tersebut, ya, sama sekali tidak ada yang salat, bahkan tidak pernah terdengarkan adzan, ya, subuh, ya, adzan subuh dan yang lain-lain dan sebagian salat yang lain. Jauhnya mereka dari ilmu agama. Maka orang yang seperti ini, apabila dia tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan pembatal Islam, ya, yang jelas-jelas itu kekufuran yang ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh langsung dikafirkan orang tersebut. Kenapa? Karena kebodohannya. Ya, karena kebodohannya. Hal berikutnya yang perlu diketahui, bahwa seseorang tidak boleh, ya, juga mengkafirkan orang yang tidak mengucapkan kafir terhadap orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya seperti Yahudi dan Nasara, bukan karena pengingkaran, bukan karena tidak mau, tetapi mungkin karena tekanan, ya, karena tekanan, ya, karena tekanan, ya, karena tekanan, ya, karena dia tinggal di negeri orang kafir, ya, atau kalau dia mengucapkan, ya, dia bisa dipecat, ya, dari pekerjaannya, ya, atau terancam, ya, kehormatan anggota keluarganya. Tetapi di dalam hatinya dia meyakininya. Maka orang yang seperti ini dikatakan mudahin, telah melakukan basa-basi yang terlarang, tidak sampai dikatakan batal Islamnya. Hal ini seperti Allah Jalla wa Ala firmankan, waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, mereka maunya Yahudi dan Nasara kalian itu bersikap basa-basi dengan mereka, tidak menyesatkan mereka, tidak mengkafirkan mereka. Orang yang seperti ini, ya, telah jatuh ke dalam maksiat, tidak dikatakan kafir. Karena kenapa? Karena secara keyakinan dia mengkafirkan Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin, hanya saja secara pengucapan dia tidak mengucapkannya karena tekanan, ya, politik dan yang lain-lainnya. Maka dia dikatakan telah jatuh ke dalam suatu dosa. Kemudian hal yang berikutnya yang perlu diketahui, bahwa masalah pengkafiran dan pengfasikan ini hak Allah Jalla wa'ala yang murni, hak murni Allah Jalla wa'ala, bukan hak organisasi, sekte, kelompok, ya, atau media tertentu. Maka seseorang tidak boleh mengeluarkan kata kafir kecuali kepada orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan, dan dia tidak boleh mengeluarkan kata fasik kecuali kepada orang yang Allah dan Rasulnya fasikkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, innal ijab wa tahrim wa thabab wa al-iqab wa takfir wa al-tafsiq huwa ila Allah wa Rasulih wa tahrim ma haramahu Allah wa Rasulih. Sesungguhnya pewajiban, pengharaman, penyebutan pahala, adab, pengkafiran dan pengfasikan ini kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, dan pengharaman apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Tidak boleh seorang menyatakan fulan kafir, kenapa? Dia dikatakan kafir karena kelompok kami, tengku kami, ustadz kami, organisasi kami mengkafirkannya. Lah, tidak boleh. Kafiran itu hak murni Allah Jalla wa'ala, harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Ada dalil dari Al-Quran dan Hadis bahwa ucapan perbuatan tersebut kufur, orang yang melakukannya kafir? Kalau ada kita katakan, kalau tidak ada maka tidak boleh kita katakan, walaupun manusia mengatakan. Demikian juga pengfasikan, Tidak boleh seseorang memfasikkan seseorang yang ya tidak difasikkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun organisasinya menganggap orang tersebut fasik. Naam. Karena pemfasikan dan pengkafiran ini adalah hak murni Allah Jalla wa'ala dan hukum syar'i yang harus dibangun di atas landasan syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para salaf, bukan dengan akal, ya, bukan dengan akal dan perasaan. Oleh karenanya, hendaknya seseorang tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafir-kafirkan manusia, sebagaimana dia tidak boleh bermudah-mudahan di dalam fasik-fasikan manusia, karena ada ancaman dari Nabi SAW yang berbunyi, man qala akhi ya kafir faqad ba'a bihima ahaduhuma, barang siapa yang bermudah-mudahan mengeluarkan kata kafir kepada saudaranya, maka kata kafir yang keluar tersebut akan ya kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau memang benar yang dia panggil itu kafir, berarti kata kafir itu kembali kepada orang yang dia katakan kafir. Tapi kalau tidak, maka kembali kepadanya. Ini hal yang sangat bahaya, ya. Hadis Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang kafir tidaknya suatu negara karena kriteria tertentu pada negara tersebut, maka beliau menasihati, kamu tidak usah menyibukkan diri tentang kafir tidaknya negara kamu, ya, atau individu manusia tertentu, ya. Tapi ya sibukkanlah dirimu, ya, dengan ya menyuruh manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, ya. Sibukkan dirimu dengan menyuruh manusia kepada as-sunnah dan memperingatkan mereka dari bidah, mengajak mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Namun ya, hal-hal yang jelas-jelas kita tidak boleh ragu, ya, dan tidak boleh ya membenarkan jalan mereka, ini tidak boleh ada ya kerapuhan di dalamnya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap orang yang menganut selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada beliau setelah beliau diutus, kita tidak boleh ragu sedikit pun bahwa dia sebagai penghuni neraka Allah Jalla wa'ala yang kekal di dalamnya selama-lamanya apabila dia mati dan belum juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau tidak, maka kita telah mendustakan sekian ayat dalam Al-Quran, dan mendustakan Al-Quran adalah kekufuran. Dan tidak boleh ada keraguan di dalam bab iman. Nah, aqidah-aqidah dasar. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan pembatal Islam yang ketiga, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran ini pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, di sini telah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana adab berta'ziyah? Karena kalau hanya baca doa sesuai syariat hanya sebentar, bolehkah membaca Al-Quran selain surat Yasin di depan sang mayit? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Perlu diketahui bahwa takziah itu dilakukan, arti takziah itu adalah menghiburkan, dari azai wa azzi, dengan menghibur orang yang sedang dilanda musibah dengan Allah wafatkan orang yang dicintai oleh mereka, datang kepada mereka, mendoakan mereka, menasihati mereka untuk tetap sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala tersebut. Ya, tidak harus berdiam lama di sisi mereka, tetapi dilihat apakah dengan kita berdiam lama di sisi mereka itu akan menghibur mereka, akan menghilangkan atau meringankan kesedihan yang sedang mereka rasakan ataukah tidak. Kalau iya, maka dianjurkan untuk berdiam lama. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang Nabi lakukan ketika beliau mentakziah para sahabatnya. Tidak pernah didapatkan ketika beliau bertakziah, beliau membaca Yasin dan mengajak para sahabat untuk tahlilan bersama terhadap mayat. Karena mayat telah meninggal dunia. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari apa yang telah ia perbuat. Ya. Yang ada beliau mengajak para sahabatnya untuk membawa makanan dan minuman kepada keluarga korban yang ditinggal. Bukan nyari makan, nyari nasi bungkus ke ahli korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau menyatakan isna'u li ali Ja'far at-ta'am, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far yang ditinggal wafat olehnya. Karena mereka sedang ditimpa musibah yang membuat mereka tidak sempat atau ya tidak ya fokus dengan memasak makanan dan minuman, bukan justru nyari makan, apalagi nyari amplop tempat orang meninggal dunia. Kalau belum diberikan amplop, enggak mau pulang-pulang. Kalau enggak diberikan amplop, enggak mau tahlilan ke situ. Na'udzubillah min dzalik. Ini para pemain tender nih, tender tahlilan. Ya, para pengharap PL tahlilan, ya, terhadap orang-orang yang mendapatkan musibah. Mesti orang yang sedang mendapatkan musibah, keluarga mayat itu didatangi, diberikan hiburan, dinasehati untuk menerima ketetapan Allah tersebut, dibacakan kepada mereka keutamaan-keutamaan, ya, sabar, ya, keutamaan orang yang bersabar tatkala Allah wafatkan orang yang ia cintai. Datang bawa makanan dan minuman untuk mereka sehingga walaupun mereka tidak sempat masak, ya, mereka ya, dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang diberikan oleh saudara-saudara mereka kaum muslimin. Ini takziah. Oleh karenanya takziah itu para ulama katakan ya teranggap takziah dengan sarana apapun selama maksudnya tersampaikan. Di antara maksud takziah adalah menghibur keluarga korban, menghilangkan kesedihannya atau ya meringankannya. Oleh karenanya ketika dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusannya untuk menyampaikan kepada Nabi bahwa putrinya ya, atau anaknya meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan melalui utusannya tersebut, ya, fal tasbir wal tahtasib, ya, hendaknya si Zainab bersabar dan mengharapkan pahala. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Karena semua yang ada adalah milik Allah. Apa yang Dia berikan adalah miliknya, apa yang Dia ambil adalah miliknya, dan segala sesuatu itu telah ada ajalin, telah ada jadwalnya. Setelah itu beliau pun kirim utusan kembali, bersumpah dengan nama Allah, meminta Nabi untuk datang. Maka Nabi pun datang mentakziahnya bersama beberapa para sahabatnya. Nah, ya. Hal berikutnya yang perlu diketahui bahwa merupakan kaidah dalam beragama adalah seseorang tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah, apakah itu ibadah zikir, baca Al-Quran, dengan cara yang khusus, waktu yang khusus, ya, ya, tempat yang khusus, ya, kecuali dengan dalil yang khusus. Membaca Al-Quran secara umum dianjurkan, tetapi mengkhususkan bacaan Al-Quran, surat-surat tertentu, di tempat tertentu, ini membutuhkan dalil. Nabi tidak pernah mengkhususkan bacaan Al-Quran untuk mayit. Ya. Setiap ada orang yang meninggal dunia. Datang hadis yang berbunyi, laqinu iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah yasin kepada orang yang mayit, ya, mautakum. Ya, sebagian ulama mensahihkan hadis ini dan sebagian yang lainnya mendhaifkannya. Tetapi perlu diketahui, ulama yang mensahihkan hadis ini sekalipun juga sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, maksud mautakum di sini adalah orang yang hampir mati, sudah sakit parah, sudah sakaratul maut, dianjurkan yasin dibacakan kepadanya agar lembut hatinya. Karena orang yang mendengarkan yasin, tentunya kalau dia memahami artinya, karena yasin membahas tentang kematian, akan lembut hatinya, akan tenang hatinya, dan itu sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang sakaratul maut. Adapun orang yang telah meninggal dunia, maka jangankan bacakan yasin, seluruh Al-Quran sekalipun kita bacakan untuknya tidak manfaat untuknya. Kenapa? Karena dia sudah berada di alam barzakh. Barzakh itu artinya fasil, yang membedakan antara dunia, kehidupan dunia, dan alam barzakh. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, itu firman Allah dalam surat, ya, Fatir, engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang yang telah mati di alam kubur. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seseorang meyakini halalnya mengucapkan hari raya umat agama lain, Natal misalnya, meskipun sudah dinasihati bahwa itu haram, apakah batal Islamnya? Ini perlu dirinci, ya. Mengucapkan kata selamat, ya, adalah perbuatan yang haram, ya, tidak diragukan, ya. Tetapi tidak serta-merta, ya, orang tersebut langsung dikatakan kafir dan batal Islamnya. Selama dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara adalah kafir dan kekal dan neraka Allah Jalla wa'ala selama-lamanya. Nah, tapi ini perbuatan yang haram. Apabila ya, dia meyakini halal hal tersebut dan menghalalkannya dalam keadaan dia telah benar-benar mengetahui dalil dari Al-Quran dan Hadis tanpa ada syubhat, tapi karena hawa nafsunya, maka ini salah satu dari pembatal Islam. Dan karena nanti akan kita lewati, salah satu dari pembatal Islam adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Yang kedua, ya, dia mungkin menghalalkan karena syubhat. Ya. Karena syubhat, karena ta'wil. Oleh karena para ulama tidak mengkafirkan Al-Asy'ariyah karena ta'wil, ya, mereka, walaupun mereka, ya, mengingkari istiwa-Nya Allah karena ta'wil, ya, karena ta'wil, ya, karena ta'wil. Dan ya, untuk individu yang seperti ini, ya, agar kita ya lebih berhati-hati dan meletakkan hukum kepada individu manusia yang seperti ini, tentunya tidak dikembalikan kepada para penuntut ilmu agama yang kecil seperti saya, tetapi harus dikembalikan kepada para ulama kibar seperti Al-Lajna Ad-Da'imah. Dan agar seseorang talib ilmu tidak menyebutkan dirinya dan masyarakat dengan individu manusia yang seperti ini, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita Ummu Ruqayyah hafizahallahu ta'ala. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz di atas sunnah. Amin. Walaki bimislih. Izin bertanya Ustaz, terkait sunnah Nabi SAW untuk mengusap wajah setelah bangun tidur, yang mencocoki sunnah Rasulullah SAW, apakah cukup dengan sekali usapan ataukah tiga kali? Jazakallahu khairan. Terkait berapa kalinya, wallahu'alam bisawab, saya tidak ingat. Ya, yang jelas, ya, merupakan sunnah Nabi SAW ketika awal kali beliau bangun tidur, ya, terbangun dari tidurnya, beliau mengusap wajahnya. Nah, apakah ya disunahkan tiga kali ataukah hanya sekali? Saya tidak ingat lebih dari sekali. Wallahu a'lam bishawab, la adri. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.